Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musholla Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan fikih bertandan dan berhias dari buku Al-Fatwa fi Zinati binti Hawa. Ya, kita sampai di halaman 69, usul bantal, memakai bantal atau celana panjang ketat. Ya, Muhammad ibn Salah Uthaymin rahimahullah ta'ala ditanya tentang hukum lubsul bantalun, memakai celana panjang yang ketat. Alladhi intasyara fi awsatin nisa'i mu'akharan atau mu'akhiran, yang tersebar di tengah-tengah wanita di akhir-akhir ini. Jawaban beliau, Alhamdulillahirrabbilalamin wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qabla ijabah, sebelum menjawab pertanyaan ini, wajih aku sampaikan nasihat kepada para laki-laki yang beriman. Hendaknya ayakun, hendaknya mereka betul-betul jadi pemimpin bagi orang-orang yang di bawah kepemimpinan mereka. Min ahli, yaitu keluarganya, berupa anak laki-laki, anak perempuan, istri, saudara perempuan, dan yang lainnya. Dan hendaklah mereka, para laki-laki, bertakwa kepada Allah Ta'ala fi hadhihi ra'iyah, dalam kepemimpinan ini. Dan janganlah dia lepaskan tali, artinya dia bebaskan wanita berbuat sesuka hatinya, padahal Nabi bersabda tentang wanita, tidaklah aku lihat sosok yang tidak sempurna akal dan agamanya yang bisa menghilangkan akal seorang laki-laki yang tegas dibandingkan kalian para wanita. Wa ara, dan aku berpandangan hendaknya kaum muslimin tidaklah larut di belakang mengikuti mode minha min anwa'il albisah, yaitu berbagai jenis pakaian, allati taridu ilaina, yang datang ke tempat kita dari arah sini dan situ. Yang banyak dari mode-mode tersebut tidak sesuai dengan pakaian Islam yang punya sifat khas. Kalau pakaian Islam untuk perempuan adalah as-satr, menutup yang sempurna, ya, lil mar'ah, untuk pakaian wanita. Oleh karena itu, di antara mode pakaian yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, pakaian yang al-qasirah, yang pendek, tidak menutup apa yang wajib ditutup, atau yang sempit sekali. Demikian juga khafifah, yang transparan. Pemindalika, maka di antara hal tersebut adalah al-bantalun, celana panjang non-bantalun, itu celana panjang yang ketat. Oleh karena itu, fa'innahu, maka celana ini yasifu, menggambarkan bentuk kaki wanita, demikian juga perutnya, pinggangnya, bahkan kemudian buah dadanya dan yang lainnya. Maka wanita yang memakainya termasuk dalam hadis yang sahih tentang dua jenis penghuni neraka yang belum pernah Nabi lihat. Salah satunya adalah wanita yang kasiatun ariyat, berpakaian namun telanjang. Fanasihati, maka nasihatku bagi wanita-wanita yang beriman dan laki-laki yang menjadi penanggung jawab wanita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah bersemangat untuk mencari dan memakai pakaian Islami yang punya sifat khas menutup. Janganlah membuang-buang harta untuk memiliki pakaian semisal ini. Wallahul muwafiq. Kemudian si penanya mengatakan, ya fadilata syekh, hujatuhum, alasan mereka bahasanya, anal bantal, bahasanya celana panjang yang mereka pakai itu adalah fadfadun, adalah longgar, wasiun, lapang, biasu yakunu satron, sehingga itu menutup. Maka jawaban beliau rahimallahu ta'ala, untuk wanita meskipun celana panjang tersebut longgar dan lapang dan longgar, maka itu tidak boleh dipakai. Lianna tamyizaka maka karena terbedakannya kaki satu dengan yang lain, yang itu dipakai oleh wanita, yakunu bi syai'un min adami satri, maka ini tergolong tidak menutup. Kemudian summa, alasan yang kedua, inna yukhsha, dikhawatirkan, ayakuna dhalika aydan, bahasanya hal tersebut terdapat unsur perempuan menyerupai laki-laki. Nah, bantal itu adalah pakaian khas laki-laki, kan celana panjang pakaian khas laki-laki. Kemudian sekian perkataan Syaikh Muthaimin. Kemudian Syaikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan ditanya tentang dengan teks pertanyaan sebagai berikut. Dhaharat, muncul satu mode di tengah-tengah wanita setelah duhuriha fil ghab, setelah metode, setelah mode ini muncul di barat, yaitu memakai celana panjang yang sempit. Waqat wujidat minhunnal qabul, dan mode ini mendapatkan respon positif, qabul dari para wanita, watarhib dan sambutan. Apa hukum hal tersebut? Maka jawaban Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, tidak boleh bagi wanita untuk memakai satu model pakaian yang mengandung unsur menyerupai laki-laki atau menyerupai wanita kafir. Wakadzalika, demikian juga tidak boleh bagi wanita untuk memakai pakaian yang sempit yang yubayin, menjelaskan potongan-potongan badannya, lekuk-lekuk badannya. Dan ini menyebabkan orang lawan jenis tergoda dengannya. Dan yang namanya banatil dan celana panjang yang ditanyakan, ada badannya semua unsur terlarang di atas, maka tidak boleh baginya untuk memakainya. Berarti ada unsur menyerupai laki-laki karena celana panjang, menyerupai wanita kafir karena itu mode di sana. Kemudian yang ketiga sempit, karena menampakkan lekuk-lekuk badan, tiga-tiganya ada di dalamnya. Kemudian Samukbil Ibn Hadi Al-Wadi rahimallahu ta'ala mendapatkan pertanyaan, hal yajuzu lil mar'ah, apakah boleh bagi wanita memakai sumayis nisa'i? Ini kelewatan ya, dilewati dulu. Wabantalu nisa'i, dan celana panjang perempuan, dan apa hukum memakainya? Apakah ada badannya unsur menyerupai orang kafir? Dan apa hukum memakai celana panjang bagi anak perempuan yang masih belum dewasa, dan itu juga dipakai di tengah-tengah dan di sesama di tengah-tengah wanita? Maka jawaban beliau rahimallahu ta'ala, ya, pakaian yang ditanyakan teranggap tasyabuhan, menyerupai musuh-musuh Islam, sehingga kami sarankan untuk menjauhinya. Demikian juga untuk anak-anak perempuan yang belum dewasa sekalipun, yang belum dewasa, yang masih sigar, yang kecil, yang kemudian dibiasakan memakai pakaian tersebut dan terasa ringan nyaman memakainya. Idza kabarna, dan akan terasa ringan memakai pakaian semacam itu jika mereka telah dewasa. Oleh karena itu kami nasihatkan untuk bersemangat memilih pakaian yang sesuai dengan Islam bagi kita dan anak-anak perempuan kita serta keluarga atau istri kita. Wallahul musta'an. Kemudian para ulama yang duduk di lajnah da'imah lil ifta mendapatkan pertanyaan, apakah boleh bagi wanita muslimah untuk tartadi memakai bantal atau bantalun? wahia muhajibah, dan dia dan wanita tersebut memakai hijab saat keluar ke pasar. Wa madza, dan apa hukumnya jika al-bantal, jika celana tersebut adalah celana yang longgar. Maka jawaban para ulama yang duduk di lajnah da'imah wal ifta atau lil ifta mengatakan tidak diperbolehkan bagi wanita muslimah untuk memakai bantal. Alasannya karena dalam bantal tersebut terdapat tasabuh menyerupai bil kafirat. Wanita-wanita kafir dan kaum muslimin dilarang untuk menyerupai orang-orang kafir. Alasan yang kedua karena itu juga yuhadid menegaskan hajmaha bentuk tubuhnya dan menampakkan lekuk-lekuk badannya. Wa fi dzalika minal fitnah 'alaiha wa 'ala rijal, maka ini menjadi godaan bagi perempuan dan para laki-laki, dan ini satu godaan yang besar. Wabillahi taufik wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian Syaikh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimallahu taala beliau mendapatkan pertanyaan tentang hukum bantal. Maka jawaban beliau, ana ma'akulu haram, saya tidak katakan hukumnya haram memakainya, akan tetapi saya katakan makruhun tahriman, hukumnya makruh dengan istilah makruh tahrim, makruh yang mendekati haram, menimbang perselisihan ulama. Li'anna mabni 'ala nas, karena haram, karena terlarangnya pakaian ini dibangun di atas dalil haramnya tasabuh menyerupai orang kafir min jihatin, dari satu sisi, ini alasan yang pertama. Demikian juga karena dia muhadditul aurah, menampakkan atau ya, menegaskan menegaskan bentuk aurat min jihatin, dari sisi yang kedua. Ini sejumlah fatwa tentang bantal yang disampaikan, yang dikutip di buku ini. Dari sini kita bisa ambil pelajaran, apa sih bantal? Maka kita lihat dari jawaban Al-Albani rahimallahu ta'ala, yang namanya bantal itu celana panjang yang ketat. Namun terkadang kemudian digunakan juga dengan istilah, terkadang kalau kemudian ditambahkan dengan kata-kata fatfadon atau wasik, maka maknanya jadi celana panjang. Namun pada dasarnya yang dimaksud dengan bantal atau bantolun itu celana panjang yang ketat. Celana panjang yang ketat itu bantal atau bantolun. Dan tadi disampaikan oleh Syaikh Al-Albani rahimallahu ta'ala pendapat beliau tentang memakai bantal. Dan ini tidak hanya khusus untuk perempuan, namun juga untuk laki-laki. Dia katakan makruh tahriman. Makruh, namun sampai derajat haram karena dua alasan yang beliau sampaikan. Yaitu ada unsur tasabuh dengan orang kafir. Kemudian yang kedua adalah karena ketat, maka dia menampakkan bentuk aurat. Menampakkan aurat. Di balik pakaian atau celana yang ketat. Dan pertanyaan yang tertuju untuk beliau tidak hanya tertuju pada perempuan, namun juga umum, baik perempuan ataupun laki-laki. Berkaitan dengan alasan tasabuh, maka telah pernah kita singgung kaidah dalam masalah penentuan tasabuh dan tidak. Jika itu telah tersebar di tengah-tengah, jika bantal dalam makna celana panjang, maka telah kemudian kita bahas kaidah tentang masalah tasabuh. Jika itu telah menyebar luas sehingga menjadi pakaian netral, maka tidak mengapa. Sebagaimana ditegaskan oleh Syaikh Muthaimin di tempat yang lain tentang masalah bantal, beliau mengatakan itu sudah tersebar di tengah-tengah kaum muslimin dan sudah tidak lagi menjadi pakaian khas non-muslim, ya, maka tidak ada unsur tasabuh di dalamnya. Itu beliau katakan di Fathul Dzil Jalali wal Ikram bi Syarhil Buluhil Maram. Ya, sehingga kemudian tentu ketika itu ketat, sehingga muhadditul aurah menampakkan aurat, maka maka itu terlarang karena alasan tersebut. Yang ini berlaku untuk laki-laki ataupun perempuan. Dan tolak ukur ketat dan tidak adalah posisi berdiri dan bukan posisi sujud. Kalau posisi sujud, sarung sekalipun ketat, ya. Sarung sekalipun ketat, jubah sekalipun ketat. Ya, kalau posisinya posisi sujud, ya, atau ya, posisi ruku, nah, itu ketat semua. Nah. Ya, oleh karena itu yang dimaksud dengan longgar dan ketat adalah saat posisi normal, posisi dipakai dalam kondisi berdiri. Kemudian kalau di fatwa lajnah tadi disampaikan alasannya, ya, dan ini khusus untuk wanita, pakai bantal untuk wanita, ya, maka alasannya adalah tasabuh dengan wanita kafir, kemudian menampakkan bentuk tubuh dan lekuk-lekuk badan. Nah, kita lihat dari kalimat tersebut, maka ini menunjukkan bahasanya bantalun itu ketat. Sifat khas bantalun itu ketat, sehingga alasan kenapa tidak boleh menampakkan lekuk-lekuk tubuh. Nih, bukan bukan celana yang longgar. Nih, bukan sembarang celana panjang, tidak semua celana panjang, namun celana panjang yang ketat, nah, itu yang disebut dengan bantal. Ya, maka tentu kalau unsur tasabuh telah kita bahas, kemudian telah kita bahas tadi, kemudian untuk menampakkan lekuk-lekuk badan, maka ini tentu satu hal yang terlarang. Kemudian kalau tadi di perkataannya Syekh Mukbil terdapat faedah tentang memakainya untuk anak-anak. Ini. Gimana kalau dipakai oleh anak-anak? Anak-anak kan belum mukallaf. Maka beliau katakan jika anak-anak perempuan itu dibiasakan dengan pakaian yang tidak sesuai dengan aturan Islam, maka maka bahayanya adalah dia telah terbiasa, kemudian mudah baginya nyaman-nyaman saja memakai pakaian tersebut setelah dewasa karena telah terbiasa sejak kecil. Oleh karena itu beliau menyarankan untuk tidak. Ya, meskipun beliau cuma mengatakan fanansah, kami sarankan. Karena dari sisi fikih, ya tidak salah. Anak kecil pakai pakaian ketat misalnya, tidak ada dosanya. Tidak ada dosanya. Oleh karena itu, maka babnya adalah bab saran. Bukan bab hukum. Beliau tidak melarangnya. Beliau tidak melarangnya secara dari sisi hukum, namun beliau memberikan saran dan pertimbangan. Fanansah bil hirs ala zai al islami, kami sarankan agar memakai zai al islami, pakaian yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian tentang bantal tadi di jawaban Syaikh Fauzan, beliau larang karena tiga alasan. Pertama, menyerupai laki-laki, ini untuk pakaian untuk celana panjangnya secara umum. Kemudian menyerupai wanita kafir. Kemudian karena ini adalah pakaian yang sempit, sama lihat. Atau tadi kalau ini ditegaskan banatil dayikah, ada penegasan memang sempit. Ada unsur sempitnya maka terlarang. Kemudian kalau Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala maka beliau sampaikan kaidah tentang ya pakaian tidak boleh pendek, tidak boleh sempit, tidak boleh transparan. Dan beliau katakan al-bantalun yasifu hajma rijlil mar'ah, itu menampakkan ukuran kaki wanita. Berarti ini sempit. Ini sempit, pada dasarnya sempit. Kemudian ketika ditanyakan lebih lanjut, gimana kalau yang longgar? Ya, bagaimana kalau longgar, maka beliau katakan saternya tidak sempurna. Kalau untuk wanita saternya, sifat menutupnya tidak sempurna. Kaki terbedakan antara satu yang dengan yang lain. Ya, kemudian beliau khawatir, meskipun tidak tegas, suma'an innahu yuhsya. Khawatir, beliau tidak menegaskannya. Khawatir itu termasuk bentuk menyerupai laki-laki. Ya, ala kulli hal, kalau wanita itu memakai bantal, ya, meskipun bantal tersebut mungkin agak ketat, namun setelah itu dia tutup dengan long dressnya atau dengan yang lain, maka tidak mengapa. Ya, maka tidak mengapa. Karena tidak terlihat. Nih, ketika itu keluar rumah, dia pakai celana, namun setelah itu dia tutup dengan long dress. Maka itu hukumnya tidak mengapa. Ini yang tepat. Nih, kemudian, sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Khalid Muslih, sebagaimana ada di YouTube, nih, beliau ditanya tentang masalah wanita memakai bantal, maka beliau katakan jika setelah itu ditutup dengan long dress atau dan sebagainya sehingga tidak terlihat, ya, maka tidak mengapa. Kalau kita baca fatwa-fatwa yang di sini tidak ada penegasan apakah ini dipakai kemudian dengan ditutup dengan long dress atau yang lain, tidak ada penegasan semacam itu. Namun yang jelas wallahu a'lam, yang tepat adalah kalau itu ditutup dengan long dress atau rok atau sejenisnya tidak mengapa. Kemudian yang jadi masalah adalah manakala tidak ditutup. Tidak ditutup. Kalau tidak ditutup dengan long dress dan sebagainya, wanita pakai celana keluar rumah, ya kalau itu ketat, orang nyebut celana pensil atau yang lain, maka tidak jelas, maka tidaklah diragukan haramnya. Tidak, tidak diragukan keharamannya. Kalau lapang, kalau longgar, di tempat kita disebut apa? Kulot. Nah, ya, maka tadi jawabannya telah disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ini sifat saternya kurang maksimal. Ya. Kemudian ya pada dasarnya pakaian laki-laki itu celana pandang yang longgar. Maka kemudian ada kekhawatiran karena ini termasuk menyerupai laki-laki. Ya, kemudian pembahasan berikutnya adalah berkenaan dengan memakai jenis pakaian atau jeans. Nadhkur awalan akan kami sebutkan, poin pertama akan kami sebutkan makilah keterangan tentang kemunculan jeans. Ini diambil dari satu artikel yang ada di Vimoke, di situs yang disebutkan di situ, min internet, dari internet. Namun masya Allah, supaya beliau ngasih catatan kaki supaya orang tidak salah paham, bahasanya si penulis ini faham bahasa Inggris atau ini, maka beliau tegaskan wa madhkurun bil ghatil faransiyah, artikelnya itu pakai bahasa Perancis. Akan tapi akhadtuhu walakin akhadtuhu li wa tarjamathu, akan tapi kemudian ini diserahkan dan diterjemahkan oleh Al-Ukhtu Al-Fadilah Ummu Bilal Al-Jazairiyah. Maka beliau sampaikan kalau beliau tidak bisa bahasa Perancis, ini artikel berbahasa Perancis, namun kemudian ada yang menerjemahkan. Maka di artikel tersebut disebutkan pada tahun 1853. Wanasu dan banyak orang mutajihuna fokus ila bahsi dhahab. Ketika banyak orang itu fokus perhatiannya untuk mencari emas, ikhtaro'a syabun yahudiyun, maka ada seorang anak muda Yahudi yang namanya Livi, apa itu, Satrawis, ikhtaro'a membuat atau menemukan jeans yang ini dibuat dari madah, dari materi kain al-khiyam, kain untuk tenda. Bahannya adalah kain yang biasa untuk tenda. Kenapa ini dibuat? Kenapa perlu kemudian ini? Apa kebutuhannya? Karena haula, mereka-mereka yang para penambang emas perlu pada pantalunat, perlu pada celana panjang yang kuat. Maka dibuatlah hal ini. Walau nuha al awal bunyi, dan warna jin yang pertama kalinya, aduh, ini juga kelewatan, dilewati dulu, adalah warna bunyi. Falamma intaha min bai'i ma'indahu, maka tatkala si penemu jeans tadi telah habis, telah selesai menjual semua yang dia miliki, maka semua kain, semua celana sudah terjual habis, ishtara kimasyan akhar, maka dia beli jenis kain yang lain, dia kulaan jenis kain yang lain terbuat dari cotton, dari kapas yang terbuat di Nim, satu kota di Faronsa, di Perancis. Maka dan kain ini dijahit dengan khuyutin, dengan benang yang warnanya adalah zarqa, warna biru, wal baida, dan putih. Oleh karena itu maka jin itu disebut jins, itu min ismil Madinah. Dari nama kota yang dibuat fiha, di kota tersebut, awalu kimasin, bakal pertama, kain pertama, bahan pertama yang digunakan untuk membuat jeans. Hadil Madinah itulah kota yang namanya jin, yang ada di Italia, yang ada di Italia. Maka jeans itu diambil dari nama kota di Italia. Awalu mabada al jin, pertama kali jin itu dibuat dari kain yang kuat dan kasar. Min sufin, terbuat dari wol, walhar dan sutra. Kemudian dari wol dan kapas. Kemudian model terakhir, jin terbuat dari kapas saja. Fa'ala akhi amrihi, maka posisi yang terakhir, jin itu dibuat dari kain kapas. Wa turifa bidawamihi hatta ma'al ghusli al-kathir, dan diakui bahasanya dia adalah pakaian yang dawam, yang awet meskipun sudah bolak-balik dicuci. Nah, jin itu tersebar luas, meluas di tahun 1920. Kalau idenya jin pertama kali tahun 1853 dan tersebar luas di tahun 1920 gara-gara film. Film namanya apa ini? Western. Western. Ada nama film kayak gitu. Film nasya'a awalan fi Amerika. Yang film ini pertama kali muncul di Amerika, isinya Yarwi menceritakan tentang mughamarat, pertempuran Muromarah itu maju ke medan perang tanpa takut. Itu namanya muromarah. Dia seperti apa? Maksimal kemudian nyerang musuh, tidak peduli serangan balasan musuh. Pokoknya tidak peduli jumlahnya berapa, maju tanpa gentar. Itu muromarah. Ini yang dilakukan oleh para ruwat wa ru'atul baqar. Ruwat jamak dari ra'id, para pemimpin dan pengembala sapi. Ini koboi. Yang dilakukan oleh para koboi, para perjuangan para koboi, itu isi ceritanya western. Alladzi kana fihi ru'atul baqar koboi. Nah itu, koboi ya. Yang ada padanya adalah para pengembala sapi, koboi. Nah, para koboi ini memakai jeans. Allah dikana fihi, dan di antara pengembala sapi atau koboi tersebut, dan mereka para pengembala sapi atau koboi itu memakai jeans. Dan wa ismuhu, dan salah satu koboi yang jadi pemeran utama penting di film tersebut namanya Livy. Min ismi Sane, yang diambil dari nama pembuat jeans. Mangkana yadhunnu anna hadzal libas, siapa yang menyangka bahasanya pakaian yang dibuat pertama kali tujuannya adalah dalam rangka untuk azrul syaqqa, untuk pekerjaan-pekerjaan yang berat yang perlu digunakan padanya badan yang kuat, akan tersebar di berbagai kota, dipakai oleh para anak muda dan yang lainnya. Siapa yang mengira awalnya ini tujuannya untuk pekerja tambang? Pakaian ini pertama kali dibuat untuk pekerja tambang yang membutuhkan memang kain khusus untuk keperluan aktivitas di lahan tambang. Huwa romzen, maka jin itu adalah simbol. Laukan ala buta min ikhtiyar libas, seandainya tidak boleh tidak kita diminta untuk memilih pakaian yang baroza yang muncul di abad 20, maka tidaklah dijumpai sedikit pun ragu-ragu bahwasanya jin akan menjadi nomor satu yang akan disebutkan. Fil asril awail, akan jadi nomor satu di 10 yang pertama dari berbagai macam jenis pakaian yang muncul di abad 20. Jin sara libasa jilin kamil. Jin kemudian berubah menjadi pakaian semua orang. Pakaian generasi seluruhnya. Alamat al-iqtirad, dia sebagai simbol pembangkangan, kebebasan dan kemerdekaan. Jin itu yuafik, mencocoki model zaman. Yunasib, sesuai dengan anak muda dalam perubahan diri mereka, dan seterusnya. Isi artikel intaha sekian bikhtisar dengan peringkasan. Itu sejarah pakaian jeans. Wabadaha ada, dan setelah ini, setelah kutipan artikel di atas dan sebelum kita mengetahui hukum pakaian ini, nakra, akan kita baca apa yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala berkenaan dengan dhabit, tolak ukur dan parameter tasabuh. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, anak aku, saya sampaikan bahasanya dhabit dalam dataran realita ada dua dhabit, dua tolak ukur. Yang satu lebih penting daripada yang lain. Wahada fi'tiqadi, dan hal ini fi'tiqadi dalam keyakinanku, wajib atas para penuntut ilmu alal aqal minimal untuk mengetahui dua dhabit ini. Al-ula, yang pertama, annahu makana min amalil kufar, satu hal yang merupakan buatan orang kafir. Fahuwa maka buatan orang kafir, imma ayakuna syiaran lahum, boleh jadi itu menjadi simbol mereka. Maka ini yang buatan orang kafir yang tidak boleh bagi muslim untuk melakukannya dan menggunakannya. Wahadah wal mahdur, dan inilah yang terlarang, termasuk dalam keumuman sabda Rasulullah SAW, mantasabah bikomin fauminhum, siapa yang menyerupai sekelompok orang maka dia bagian dari mereka. Kemudian parameter yang kedua, faya'an al-kufara, bahasanya orang-orang kafir jika melakukan satu perbuatan, dan itu bukan simbol dan ciri khas simbol mereka. Wabi'imkanina, dan memungkinkan bagi kita untuk menyelisih mereka, maka menjadi kewajiban kita untuk menyelisih mereka dalam hal tersebut. Laisat al-mukhalafah, dan menyelisih di sini bukan dari bab supaya kita tidak tasabuh dengan mereka. Li'anana, karena naftarid, kita andaikan saat ini bahasanya perbuatan tersebut bukanlah simbol mereka. Li'anna ulaukana si'aron, seandainya karena itu simbol, lalu kemudian kita melakukannya, maka kita berarti menyerupai mereka. Akan tapi pembahasannya saat ini adalah tentang satu perbuatan yang mereka lakukan, maka menjadi kewajiban kita untuk menyelisihi mereka. Fahuna ya'ti, maka di sini datanglah satu hadis yang sangat azimun jiddan, sangat penting sekali dan penting sekali. Dan banyak para penuntut ilmu dan bahkan boleh jadi ahli ilmu, ulama yang tidak memperhatikan urgensi dari hadis ini dalam topik ini. Topik yang alatinah nubisodati yang sedang kita bahas saat ini, yaitu sabda Nabi SAW, sehingga Yahudi dan Nasrani mereka tidak mengecat rambut mereka, oleh karena itu selisilah mereka. Dan kata Al-Albani, maka menyelisih orang kafir itu satu hal, dan tidak tasabuh itu hal yang lain. Ila akhirihi. Thumma dzakar, kemudian beliau rahimallahu ta'ala menyebutkan perkataan yang berharga, fitahdir, yang berisi mengingatkan tasabuh dengan orang kafir. Ini ada dua dhabit yang beliau sampaikan. Lalu fama huwal hukmu al-an, lalu bagaimanakah hukumnya saat ini? Maka jawabannya, wabillahi taufik wasadat, hanya pada Allah meminta taufik dan langkah yang tepat. Maka kita ketahui dari perkataan Sa'al al-Bani rahimahullah ta'ala, bahasanya segala sesuatu yang menjadi simbol orang kafir, maka tidak boleh bagi muslim untuk melakukannya. Wa alimna, dan kami telah, dan kita telah ketahui dari perkataan sebelumnya, itu artikel sebelumnya, bahasanya jin itu telah menjadi simbol, syiaran dan simbol, wa fakhran, dan kebanggaan bagi mereka. Fama adzun, maka aku tidaklah mengira ahadan seorang pun setelah hal ini, yastati, yang bisa dan berani mengatakan bolehnya bantalun, wallahu ta'ala a'lam. Wa amma binisbah li ghairil banatil, adapun selain bantalun, selain celana panjang ketat atau celana min anwa'il albisa almasnu'a min jeans, berbagai macam jenis pakaian yang terbuat dari jeans. Faqad alimna, telah kita ketahui dari artikel yang lewat bahasanya asalnya, pada asalnya jeans itu terbuat dari kapas. Dan saya Muhammad Ibn Salah Al-Thaymin rahimallahu ta'ala mendapatkan pertanyaan sebagai berikut. Dijumpai satu model pakaian yang disebut dengan jeans. Yufasal biturkin mukhtalifah, kemudian dipisahkan dengan model yang sangat beragam, li malabisil atfal, untuk pakaian anak-anak, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Yang jeans ini punya kelebihan matanah, kokoh, kuat. Wal iskal, yang jadi masalah, anahadil khamah yalbaswa al-kufar, bahasanya jenis pakaian ini dipakai oleh orang kafir dan selain mereka fitur katil bantal ad-dayyik berupa celana panjang yang sempit. Dan ini adalah satu hal yang masyhur dan dikenal. Yang menjadi pertanyaan, apakah menggunakan pakaian ini dengan berbagai macam bentuknya yang sangat beragam selain bantalun yang sempit, bimakna dengan pengertian menggunakannya karena memilih kokohnya dan bagusnya, apakah itu termasuk tasabuh? Maka jawaban beliau rahimallahu ta'ala, tasabuh dengan maknanya, pengertiannya, definisinya adalah seorang itu melakukan sesuatu yang menjadi ciri khas orang yang diserupai. Maka jika seorang itu menggunakan pakaian tersebut atau yang lain dalam bentuk menyerupai pakaian khas orang-orang kafir, maka termasuk dalam tasabuh. Adapun mujarad semata-mata ayakuna libasal kufar, semata-mata itu pakaian orang kafir, itu semata-mata pakaian orang kafir itu adalah jenis kain ini. Walakin yufassal, akan tapi pakaian kita dipisahkan dalam bentuk yang lain berbeda dengan pakaian orang kafir. Fa inna dzalika la ba'sabi, maka itu tidak mengapa selama itu menyelisihi model orang kafir. Meskipun orang kafir telah masyhur memakai pakaian ini, selama hai'ah bentuk pakaiannya tidak sebagaimana bentuk pakaian yang dipakai oleh orang kafir. Demikian jawaban Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala. Maka beliau sampaikan pengertian dasar dari tasabuh adalah pakaian khas. Kemudian adapun pakaian orang kafir, maka beliau katakan jika modelnya tidaklah kemudian model khas pakaian orang kafir, maka tidak masalah. Meskipun bahannya adalah bahan yang terkenal sebagai pakaian orang kafir, namun modelnya tidak sama dengan model mereka, maka itu tidak masalah dan itu tidak mengapa. Kemudian tadi pendapat sebelumnya, di halaman sebelumnya kita jumpai pendapat penulis buku ini tentang jeans. Tadi berdasarkan artikel berbahasa Prancis yang tadi telah diterjemahkan bahasanya, jeans itu adalah simbol dan seterusnya, maka penulis buku ini mengharamkan memakai jeans. Namun jeans yang itu adalah banatil, yang jadi celana, jeans dalam bentuk celana panjang, karena tentu jeans ada jaket, ada yang lain. Sedangkan kalau untuk jeans yang selain celana panjang, maka beliau serahkan, beliau mengacu pada perkataan saya Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala. Karena saya Ibnu Utsaimin ditanya tentang masalah jeans, namun untuk anak-anak, jeans untuk anak-anak yang tadi telah kita baca jawaban beliau. Kemudian berkenaan dengan hal yang menarik adalah berkenaan dengan perkataan Syaikh Al-Albani rahimallahu taala. Maka perlu diketahui fikihnya Syaikh Al-Albani, beliau membedakan antara ada mutasabuh dan al-mukhalafat. Ada mutasabuh wal mukhalafat, larangan tasabuh, dan itu berbeda dan tidak semakna dengan perintah untuk menyelisih orang kafir. Itu menurut beliau dua hal yang berbeda, yang kemudian maka mukhalafat itu adalah berlaku untuk perbuatan orang kafir yang tidak menjadi simbol mereka, tidak menjadi simbol khas agama orang kafir. Maka kita boleh melakukannya, namun sebaiknya kita ubah, kita tidak sama dengan apa yang mereka lakukan, mimba bil mukhalafah. Yang karena alasan mukhalafah ini, maka di fatwa yang lain Sa'al al-Bani kemudian memerintahkan agar memakai jam dengan di tangan kanan. Itu pendapat Al-Albani. Alasannya adalah mukhalafah. Alasannya adalah mukhalafah karena asalnya kemudian jam tangan pakai tangan kiri asalnya adalah perbuatan orang kafir. Maka dan ini bukan simbol. Ini bukan khas mereka, bukan simbol keagamaan mereka. Kita bisa bisa melakukan hal yang sama pakai jam, namun lebih baik diselisihi dengan kalau mereka pakai tangan kiri kemudian pakai tangan kanan. Ya, meskipun ini bukan satu hal yang disepakati, kalau saya Ibnu Utsaimin pakai jam tangan yang paling tepat pakai tangan kiri. Sebagaimana disarah beliau untuk Riyadhus Shalihin. Kenapa? Karena tangan kanan itu banyak untuk aktivitas. Kalau kemudian diletakkan untuk tangan kanan, ini nanti rusak, kemudian kena benturan, pecah, kemudian mengganggu aktivitas, geraknya jadi tidak maksimal. Kalau pakai tangan kanan, maka kalau beliau yang afdal pakai tangan kiri. Kalau saya Muzaimin, pakai jam tangan yang afdal pakai tangan kiri. Dengan alasan di atas. Sampai kemudian ditambah lagi kemudian riwayat yang terkenal Nabi pakai cincin di tangan kiri. Maka dari pertimbangan itu kalau saya Muzaimin malah lebih baik tangan kiri. Jadi, Al-Albani kemudian berpendapat untuk sebaiknya pakai tangan kanan dengan alasan mukhalafatul kufar. Maka ini kemudian mukhalafah yang beliau dalam konsep dan pemahaman beliau. Bedakan antara takut tasyabbuh, hadis man tasyabbah bikawmin fawminhum, dan hadis fakhalifuhum, selisihlah orang-orang kafir. Namun kalau kita lihat dari hadis-hadis tentang selisihlah orang kafir, maka hadis-hadis tersebut berbicara tentang satu hal yang terjadi pada diri kita tanpa kehendak kita. Satu hal yang terjadi pada diri kita tanpa kehendak kita, misalnya uban. Itu terjadi tanpa kemauan kita. Kita tidak ingin uban, dikirimi uban. Untuk hal-hal semacam ini, hal-hal yang terjadi tanpa kemudian keinginan kita dan pilihan kita, maka Nabi tuntunkan untuk mukhalafatul kufar. Oh, ternyata setelah sama-sama dapat uban, ini muslim dan non-muslim, mereka orang Yahudi, Nasrani, mereka membiarkan ubannya. Oh, maka kita selisihi. Maka bab mukhalafatul kufar, kalau dicontoh hadis-hadis yang bicara tentang masalah mukhalafatul kufar, menyelisih orang kafir, itu di bab satu hal yang terjadi tanpa keinginan kita, tanpa kehendak kita. Kalau itu sesuatu yang terjadi karena keinginan kita, dan itu adalah ternyata adalah aktivitas khasnya orang kafir, maka di sini berlaku jangan tasabbuh. Ada orang kafir punya satu perbuatan. Ya, kita pun antara melakukannya dan tidak melakukannya itu terserah kita. Di sini berlaku jangan tasabbuh. Namun lain halnya kemudian itu terjadi tanpa kehendak kita. Itu terjadi tanpa kehendak kita, tanpa pilihan kita. Terjadi pada muslim, terjadi pada non-muslim. Non-muslim punya satu sikap tertentu, maka Nabi ajarkan untuk jangan bersikap yang sama dengan mereka, selisihlah mereka. Itu kalau hadis-hadis dalam dengan masalah mukhalafatul kufar. Tapi kalau saya Ibnu Utsaimin, kalau saya Al-Albani tidak demikian. Pokoknya ini perbuatan dari orang kafir, kita tahu perbuatan semacam dari orang kafir dan itu bukan syiar mereka, bukan simbol mereka. Kita boleh melakukannya, namun tidaknya kita selisihi mereka. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barakallahu alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.